Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, fa idza kana ihkamu wa tafsiru min 'indillahi al-hakimul khabir. Apabila ihkamu hikmah yang sempurna hanya milik Allah, datang dari Allah, tafsiruhu min 'indillahil hakimul khabir, dan perinciannya segala sesuatu yang datangnya dari Allah al-hakimul khabir, yang maha hakim. Menempatkan sesuatu pada tempatnya, bijaksana. Al-Khabir, yang maha mengetahui atas segala sesuatu. Muttali'un ala al-zawahir wal-bawatin. Muttali', maha mengetahui, baik yang zahir maupun yang batin. Fala tas'al ba'da hadha an 'izamatihi wa jalalatihi wa ishtimalihi 'ala kamalil hikmah wa si'atir rahmah. Sehingga setelah ini jangan kamu tanya lagi tentang kebesaran Allah, kemuliaan Allah, keagungan Allah yang mencakup segala sesuatunya yang terkandung dalam hikmah, di dalamnya hikmah wa si'atir rahmah, dan luasnya rahmat Allah. Wa inna ma anzalallahu kitabahu li'alla ta'budu illa iya. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitabnya. Supaya apa? Supaya kalian tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah saja. Tidak boleh kepada yang lainnya. Artinya apa? Mengikhlaskan ibadah seluruhnya milik Allah. Wala yusyrik bi ahad min khalqi. Jangan sampai menyekutukan Allah sedikit pun di dalam peribadatannya terhadap dengan makhluk atau bersama makhluk. Innani lakum ayuhan nas minhum min Allah rabbikum nadhirun. Wabashir, nazir liman tajarra ala al-ma'asi bi'iqabi dunya wal-akhirah. Wabashir lil-muti'in lillah bisawabi dunya wal-akhirah. Sungguhnya aku, bagi kalian, kata Nabi Muhammad SAW di sini, adalah hanya memberikan peringatan dan memberikan kabar gembira. Menyampaikan yang datangnya dari Allah, dari Rabb kalian. Aku adalah sebagai nazir yang memberikan peringatan terhadap mereka-mereka yang bermaksiat kepada Allah. Terhadap mereka-mereka yang lancang melakukan kemaksiatan. Bi'iqabi dunia wal akhirah, sehingga disiksa. Baik dengan siksaan dunia maupun akhirat. Wabashir, dan pemberi kabar gembira bagi mereka-mereka yang taat kepada Allah. Bisawabi dunia wal akhirat, dengan pahala dunia dan pahala akhirat. Nah, dengan pahala dunia dan akhirat. Allahul musta'an. Alla ta'budu illa iyyah innani lakum minhu nadhiru wa basyir. Janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah saja. Innani, sungguhnya aku, lakum, bagi kalian, minallah, datangnya dari Allah, sebagai nazir yang memberikan peringatan, wa basyir, dan yang memberikan kabar gembira datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.